yang sudah kami penuhi. Dan sekarang saya tawarkan barangkali dari request lagu. Iya, spesial buat yang merequest. Kila hadil om matong fi masa لو تجيك الأريد نسكين كالي كون كلا هذه الأرض ما توفي مساها لو نعيش ya, satu lagu request dari bapak yang di sebelah sana. Selamat malam bapak. lagunya sudah kami penuhi, semoga berkenan. Kembali kepada MC, silakan. Oh, kan ginyebat asma kalung Gusti Allah ingkang Maha Mirah lan Maha Asih. Sedaya pamuji kunjuk dumateng Allah Pangeran Sainggilingca. Kasih Mama gelang, seorang ratu, ku ingin dimanjakan. bagai bidadari, bidadari di hatimu. Aduh Bapak. Thank you. Hey. Oh, Spesial buat bapak yang di depan ya, Pak ya. Ada banyu langit. Syifa Syafira, kasihmu. Liramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetok ke eloning pipi. Suara weruh senajan mung ono ngimpi. Ngalemo ngalem neng dadaku, tambah nono rasa kangen. Kesiram udara. terima kasih Bapak Ibu. Barokallah. Nanti yang mau duet boleh lagi ya Pak ya. Spesial buat juragan-juragan malam hari ini. Kasih Mama Gelang Siva. kasih Bapak. Barokallah ya Bapak ya. Bapak kita di malam hari ini. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir banyak kekurangan, banyak kesalahan dari penyajian lagu-lagu kami.